Jadi para sekalian, bagaimana menurut para jemaah sekalian? Kalau seandainya sudah Al-Qur'annya itu yang menurut kita seperti apa, para ulama ahli sunnah jamaah seperti apa, sepakatnya seperti apa, menurut orang Syiah itu tidak seperti itu. Beda. Nah, karena itu mudah-mudahan tidak ada lagi yang ragu bahwa ini bukan masuk dalam kategori Islam, tapi itu sudah masuk dalam kategori luar Islam. Karena Quran sudah beda. Kalau baca yang ini tuh takiyah saja, itu sudah mereka sendiri yang mengatakannya. Gitu. Nah, oleh karena itu ini pertanyaan sekali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bukti-bukti ini menjadi penegas, menjadi penguat kepada kita bahwa Syiah itu agama, Pak, bukan sekedar kayak kita misalnya. Kita kalau mau sujud, lutut dulu atau tangan dulu, Pak? Nah, perbedaan pendapat tentang itu urusannya, kata orang, alhamdulillah orangku sudah sholat, betul tidak? Tapi kalau sudah urusan Qur'annya beda, ini akan pasti menjadi agama kita ini adalah beda. Tadi sudah diakui sendiri. Nanti kalau ini Qur'annya palsu, nanti berarti tidak bisa jadi dalil dong, tidak bisa jadi dasar hukum dong, betul tidak? Berarti karena Qur'annya palsu, Qur'annya adalah tidak beda, maka satu harus takiyah. Kalaupun mengakui takiyah, itu adalah sebetulnya karena mereka tidak meyakini. Karena kalau meyakini, maka harusnya adalah seperti yang kita yakini. Tapi mereka adalah hanya sekedar takiyah saja, karena Quran yang aslinya nanti akan dibawa, muncul bersama Al-Imam Mahdi gitu. Jadi ini yang harus kita ketahui, dan sebagai penambah keyakinan kita, bedanya agama Syiah atau Rafidhah dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Demikian para sekalian malam hari ini, mudah-mudahan jelas dan kita akhiri. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita kalau menjelaskan kalau beda tentu bawah. Nah, ini Pak, protek pemerintah. Kalau kita sendiri tidak memproteknya, termasuk Pak Ustaz Maha, Bapak termasuk golongan itu kan begitu. Sedang itu sedikit, kenapa kita tidak bisa protek? Dosen baru itu sahabat iman sama Allah menaik. Jadi kalau kita pemerintah kita kan ahli sunnah wal jamaah, kita sama satu Quran sama ayat. Kalau selain itu kan kafir. Nah, kalau pemerintah kita atau ulama-ulama kita termasuk Pak Ustaz, kalau tidak masuk ke kita kan termasuk golongan mereka. Terima kasih. Ya, saya kira tidak perlu saya jawab karena justru saya jelaskan kan. Saya menjelaskan. Ini kitab-kitab mereka, betul? Ini kata-kata mereka. Justru saya jelaskan pada para sekalian. Walaupun mungkin saja saya tidak berprasangka buruk, di antara para jemaah sekalian mungkin sudah bosan. Udahlah bahasa jangan ini mulu gitu kan, karena sekian banyak Pak ini. Bayangkan perbedaan antara agama Rafidhah dengan Sunnah itu kan selama lama umur Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah setumpuk, Rafidhah juga setumpuk begitu. Karena itu maaf, tolong sabarin gitu kan, supaya ini menjadi tidak lagi ragu bahwa inilah perbedaan yang sangat terjal gitu, bahwa antara Syiah dengan Sunnah, antara Rafidhah dengan Muslimin. Nah, karena itu ini yang harus kita jelaskan. Adapun pemerintah, kalau pemerintah itu percaya, betul tidak, kepada para ulama internasional kelas dunia dari dulu sampai hari ini sepakat Pak bahwa Rafidhah itu bukan Islam. Begitu. Itu sudah sepakat dari mulai zamannya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai para imam, sampai imam 4 sampai kepada para ulama mu'tabar zaman sekarang itu mengatakan bukan Islam, sudah keluar dari Islam. Kalau mungkin para jemaah sekalian pernah ingat, saya pernah juga di sini ya sampaikan fatwa-fatwa dari para ulama zaman dahulu sampai kiwari tentang sikap mereka terhadap Rafidhah. Betul sudah, kalau dikaji cari dokumennya insya Allah akan ketemu Pak. Jadi entah, artinya gini, saya sudah sampaikan, artinya fatwa ulama sudah lengkap lah gitu. Orang Indonesia sendiri seperti misalnya kita dapati dalam mengenal dan mewaspadai sesatnya Syiah, fatwa MUI itu sudah tidak kurang dari Kalau 84 sampai 2014 berapa tahun? Ada 30 tahun? 30 tahun, Pak. 30 tahun. Para ulama Indonesia telah menyatakan bahwa Rafidhah itu bahaya. Rafidhah itu menyelisih Ahlussunnah. Rafidhah itu menyesatkan. Dan sudah 30 tahun yang lalu, Pak. Berarti kalau kita ingat dengan pemerintah, sudah pemerintahan Orde Baru. Betul tidak? Ya tinggal tanya saja. Ini percaya urusan agama sekuler, Pak. Kalau kita bicara konsep sekuler, betul? Katanya urusan agama serahkan pada para ulama. Kalau urusan politik serahkan pada pemerintah, betul? Nah sekarang urusan agama kan ini? Para ulama yang kompeten, yang mengerti, yang ahli, yang mendalam dalam perkara ini sudah menyikapi. Mau pegang perkataan siapa lagi? Masa mau pegang PBB, Pak? Betul tidak? Betul. Harusnya kan pegang apa yang sudah disikapi oleh para ulama. Tinggal kembali saja. Itu bukan jawaban saya. Jawabannya harus pemerintah, Pak. Artinya kalau pemerintah sayang kepada bangsanya, itu harus perhatikan bahwa ini adalah bertentangan dengan ideologi bangsa sebetulnya. Jadi bukan kecil, karena ini bayangkan menurut Ahlussunnah Jamaah yang ada di bangsa Indonesia ini meyakini Quran yang ada sekarang kan benar, utuh, sempurna, betul. Lalu ada yang muncul terutama setelah revolusi Iran, lalu diekspos bahkan merayap begitu, mengatakan bahwa kurang, cacat dan seterusnya, betul tidak? Nah itu kan bahaya sebetulnya, harusnya segera. Ini lebih dahsyat daripada AIDS atau kanker. Jadi terpulang kepada keputusan pemegang keputusan namanya ulil amri. Itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dia mati dalam kuburan. Bahwa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah penanggung jawab, dan penanggung jawab itu akan ditanyai apa yang dilakukan oleh rakyatnya. Oleh tanggung jawab dia itu. Nah jadi demikian, Pak. Itu jawaban kalau sudah urusan pemerintah, bukan urusan saya. Tapi kalau saya menyuarakan bahwa sikap para ulama itu seperti itu, sudah jawaban dahulu bahula gitu ya. Sudah jelas, tidak perlu di remeng-remeng lagi, sikap itu jelas. Ya. Ya, itulah tanggung jawab kita bersama, Pak. Karena itu orang sekalian, kemarin kita di Karawang alhamdulillah sukses melaksanakan tabligh akbar. Alhamdulillah yang hadir juga dari berbagai kalangan. Itu dari kalangan Syiah. Ada videonya, Pak. Mengucapkan sholawat. Bahkan dia mengatakan, aku rindu Husain. Siap mati bersama Husain. Sudah, walaupun belasan orang, Pak ya. Tapi sudah ada iklan itu demo. Teriak-teriak, kemudian menyatakan itu hampir terjadi kemarin, tapi alhamdulillah tidak, ya. Syahadatnya tidak sama dong, Pak. Syahadatnya adalah mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, terus wa asyhadu tambah, ada tambahannya, wa asyhadu anna aliyan hujjatullah. Kemudian mereka membebas diri, berbebas dan mengutuk bahwa dalam syahadat, Pak, dalam kata syahadatnya itu, kalau ada speaker aktifnya sudah pernah ya, sudah, kalau sudah pernah sudah. Jadi sudah pernah, Pak, diputarkan bahwa syahadatnya itu berbeda, bahwa Aisyah Hafsah itu adalah terkutuk dan sekarang di dalam jahanam. Nah sudah, Utsman, Abu Bakar semua adalah terkutuk. Saya kira cukup. Silakan, Pak. Quran yang dinyatakan mereka kebosan member Quran pernah istilahnya kitab yang dinyatakan mereka yang belum pernah disinggung sekitar 17 ayat itu ayat konsensusnya itu apakah sudah dicetak dan sudah disebar sehingga mereka kitab ini menjadi bukan pertama. Kemudian mengenai Imam Mahfuz, Rasulullah SAW di beberapa hadis-hadis itu ada juga menyebut Imam Mahdi. Jadi versi Ahlussunnah Wal Jamaah dengan versi disebutkan beliau. Gimana? Jawaban tentang pertanyaan kedua saya tidak akan jawab, karena insya Allah akan kita bahas pada pembahasan imam. Imamah itu juga pokok yang sangat mendasar di kalangan Rafidah, karena itu kita harus mengetahui sampai ke arah imam 12-nya, maksumnya ke Imam Mahdinya. Mudah-mudahan teringat, nanti kita bahas insya Allah. Tapi tentang yang pertama tadi, dicetak belum? Belum Pak. Mana katanya? Sekarang belum ada. Sekarang itu di gua, di Sirdab namanya. Jadi gak ada. Aina Mafi katanya sekarang. Nanti di imam yang ghaib. Begitu. Imam yang ghaib gitu. Nanti akan dibawa keluar berserta imam yang akan muncul sebentar lagi. Dan dari dulu ribuan tahun, sebentar lagi. Imam mereka yang ke-12 itu abad ketiga Pak. Sekarang kita abad ke-15, kurang 3, jadi kira-kira 13 abad yang lalu Pak, itu masih hidup imam 12 itu, nanti dia yang mau bawa begitu. Jadi begitu, itulah gitu. Jadi itulah Pak yang harus kita bekali diri kita, itu kok bisa gitu, seperti itu. Kita kalau berpikir kan mestinya begitu Pak ya. Nah justru mereka itu tidak begitu berpikirnya. Inilah yang disebut namanya hawa. Hawa itu menurut kita itu ini salah, menurut dia benar. Nah itu namanya hawa, itu susahnya di situ Pak. Makanya tidak ada yang bisa memberi jalan keluar kecuali hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu bengkok dibilang lurus Pak. Itu salah dibilang benar, gitu kan susah. Nah ini kata orang susah dipaksakan. Hidayahlah yang memberi jawaban. Tetapi minimal kita bisa bekali diri kita seperti itulah, bahwa sudut pandangnya itu adalah seperti itu. Menurut kita itu adalah mana mungkin. Mana 17 itu, apa gunanya? Betul tidak? Turunnya itu Quran itu kan untuk jadi petunjuk Pak, betul tidak? Untuk jadi pedoman. Kok setelah sebentar lagi mau kiamat baru keluar tuh mushaf itu? Gunanya apa gitu kan? Harusnya jadi pedoman. Sekarang pedomannya kok waktu itu saja gitu. Hukumnya apa gitu kan, bahwa Quran ini sebagai pedoman tapi keluarnya besok saja dan seterusnya, itu jadi kayak jidalnya kayak tidak manfaat Pak sebetulnya. Karena dasarnya itu sudah mengatakan bahwa Quran ini adalah palsu, Quran ini adalah sudah dirubah, yang ada adalah 17.000, yang ada namanya Mushaf Fatimah sudah ditambah sudah ikut, dan sudah itu yang ada dalam keyakinan mereka. Begitu kita berpikir ala pikir kita, dia ala pikir dia, itu yang akan menjadi berbeda. Tetapi kita harus tahu bahwa sikap kita itu harus tahu seperti itu. Sesuatu yang irasional terjadi, sesuatu yang tidak bisa diterima terjadi. Tapi inilah yang harus kita ketahui. Tapi makanya mestinya adalah sikap kita itu harusnya tegas. Nah ketika tidak tegas, bahayanya adalah akan mengancam bagi keselamatan dunia dan akhirat bangsa ini. Begitu. Karena itu tinggal tanya, kasihan enggak sama bangsa ini? Kasihan enggak sama anak keturunan kita? Kalau tidak, mungkin kalau kita masih hidup gitu ya, mudah-mudahan sih kayaknya tidak perlu panjang-panjang Pak, betul enggak? Kalau panjang sampai 100 tahun hidup kita, waduh kayak apa tuh kayaknya. Nah karena itu mengerikan sekali masa yang akan datang, anak cucu kita ini sangat terancam dengan pemahaman yang sesat ini. Dan karena itu mulai sekarang harus imunisasi. Imunisasi segera anak kita segala macam itu. Mereka dari mulai TK sudah ditalkinkan Pak. Talkinkan seperti yang kita mentalkinkan Ahlussunnah, mereka juga mentalkinkan Syiah, dan sudah beredar karena mereka sudah mulai berkembang. Demikian, cukup ya. Para yang sekalian, kita anggap cukup malam hari ini, mudah-mudahan sudah jelas gitu, tidak ada keraguan lagi. Karena ini saya munculkan karena ada yang mengusulkan untuk diperlihatkan bukti bungkinya dan bagaimana menepis kepada beberapa subhatnya. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.